Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahu al-jannah wa in kana 'amaluhu hasanan wa 'ibadatuhu akhlasal ibadat wa ta'atuhu azkat ta'at wa tariquhu murtadan illa an yatafaddal Allahu alayhi fayujibaha bimannihi wa fadlih id amalul khair alladhi 'amilahu lam yatayassar lahu illa bitaysirillah 'azza ismuhu wa law lam yassirhu lahu lam yatayassar walau lam yahdihi bifi'lihi lam yuhdalahu abadan bijuhdihi wa jahdihi. Sini al-Imam As-Sabuni masuk kepada perkara berikutnya di antara akidah al-hadis, ashabul hadis, ahli sunnah jamaah yang berkaitan dengan al-jannah, surga, bahwa seseorang tidak masuk ke dalam surga, ke dalam jannah dengan sebab atau dikarenakan semata-mata amalannya. Kali sebelum sini. Dan mereka ashabul hadis, para salaf, ahlu sunnah jamaah meyakini, berakidah, mempersaksikan bahwa seseorang tidak ada yang wajib baginya untuk kemudian masuk dalam jannah. Walaupun amalannya itu baik, walaupun ibadahnya itu ibadah yang paling ikhlas dan ketaatannya yang paling suci, yang paling bagus, dan caranya diridhoi. Kalaupun seandainya orang tersebut melakukan hal-hal ini semuanya, maka tetap amalan-amalan ini pada hakikatnya tidak menjadikan dia masuk ke dalam jannah. Illa an yatafaddalallahu alaihi fayujibaha bimanni wa fadli. Kecuali Allah memberikan keutamaan rahmatnya, ketinggian keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang Allah masukkan ke dalam jannah. Sehingga pada hakikatnya amalan seorang hamba ini bukan harga bagi seseorang untuk kemudian nilai ini mutlak akhirnya semakin tinggi, maka dia berhak atau dia dengannya masuk surga. Paham ya? Nanti akan Anda jelaskan satu permasalahan yang mengurai hal ini. Tapi sekarang perlu kita ketahui pada hakikatnya tidak ada seorang siapapun dia, sebaik apapun amalannya, kemudian amalan tersebut, amalan itulah yang memasukkan orang tersebut ke dalam jannah, dalam surga. Tidak ada. Kecuali sesungguhnya Allah atau seorang hamba tersebut Allah berikan rahmatnya, Allah berikan keutamaannya, yang dengan sebab itu akhirnya hamba tersebut masuk ke jannah. Dalilnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, lan yadkhula ahadunil jannah bi'amalih. Lan, tidak akan ada seseorang yang masuk surga karena amalannya. Tidak ada. Maka para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Qala wala ana. Begitu pula dengan aku, kata Rasulullah SAW. Ini ada sebuah nas dalil yang jelas dari beliau alaihi salatu wassalam, bahwa amalan seorang hamba, tinggi apapun derajat kedudukan hamba tersebut di sisi Allah, walaupun dari kalangan anbiya ataupun dari kalangan rasul, bukan amalannya yang masukkan dia ke dalam jannah. Di sini ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak akan ada seorang yang masuk jannah dikarenakan amalannya, kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, juga demikian ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau bukan karena Allah memberikan rahmatnya, aku diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan, sehingga seorang hamba, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini sahih, sehingga dari sini seorang hamba masuk dalam jannah ini murni semata-mata fadl min Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sekian ayat yang menyebutkan bahwa seorang hamba masuk dalam surga, masuk dalam jannah karena amalannya? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu." Dan itulah jannah yang kalian diwariskan bima, dengan apa-apa yang kalian dahulu lakukan. Maka kita katakan di sini, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, huruf ba dengan itu di sini ba sababiyah. Artinya amalan ini hanya sebab. Ya. Amalan seorang hamba itu tidak akan sia-sia kalau memenuhi syarat-syarat terimanya amalan. Tetapi amalan ini hanya sebab seorang hamba masuk dalam jannah, masuk dalam surga. Bukan kemudian amal atau amalan ini mimbab al-iwad wal muqabalah. Iwad artinya dalam rangka ilu, harga amalan, maka dia masuk dalam jannah. Bukan. Ini bukan dalam rangka imbalan. Kalau hamba berbuat demikian, maka harus masuk jannah karena perbuatan tersebut sebanding. Tidak bisa. Itu hanya sebab. Akidah Ahlus Sunnah Jamaah, yang namanya sebab, ya, itu bukan musabib. Sama dalam permasalahan tawakal, seorang hamba mengambil sebab yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masuk jannah juga amalan ini hanya sebab yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu dalam seluruh perkara tidak akan bisa memunculkan musabab ketika sebab tersebut bersendirian. Semua hal. Apa contohnya? Antum sebutkan. Nah. Api mampu membakar sebuah benda. bukan api itu semata-mata yang kemudian dengannya terjadi kebakaran tersebut. Kalau tidak ada medianya, coba masukkan api ke dalam ruangan murni CO2. Bisakah dia membakar benda tersebut? Berarti api ini satu-satu sebab. Ada sebab yang lainnya. Apa media? Korek kecil atau bahkan misalnya api yang jumlahnya ya tidak terlalu banyak, masukkan ke air untuk kemudian membakar benda yang ada di dalam air tersebut. Tidak akan bisa. Al-muhim, sebab itu tidak akan mungkin bisa berdiri bersendirian. Dari sini kita juga perlu mengetahui hal-hal yang banyak menjadi pertanyaan sebagian manusia. Saya sudah membaca zikir pagi petang. Katanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan manazala manzilan wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika min kalimatillahi tammat min kulli min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yadhhab minhu au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang apabila singgah ke suatu tempat membaca zikir ini Allah a'udzu bikalimatillahit tammat syarri ma khalaq, maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak akan bisa memudaratkan segala sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tapi kok masih kena? Anak kok masih ditimpa mudarat? Seperti itu. Maka kita katakan bahwa zikir, Al-Quran, ruqyah, dan yang lainnya ini satu sebab. Sebab tidak akan bisa menjadikan terjadinya musabab kalau hanya bersendirian. Sebagaimana pedang, sebagaimana misalnya senjata api, tidak akan bisa menjadi alat pembunuh ketika tidak ada orang yang menggerakkan atau alat yang menggerakkan. Pedang, senjata api, tidak akan bisa menjadi alat pembunuh ketika misalnya senjata api tersebut tidak ada pelurunya. Atau ada pelurunya tapi pelurunya macet. Sementara tidak ada yang meragukan bahwa yang namanya pistol itu bisa membunuh orang. Tetapi dia bersendirian tidak akan bisa. Sehingga jangan disalahkan zikirnya dan hadisnya karena hadis tidak akan pernah salah. Tetapi bagaimana kita memahami hadis tersebut? Mungkin ketika kita membacanya kurang dengar. Yang pasti al-hadis wahyu hak. Kalau hadis sahih, maka tidak akan ada terjadi kesalahan dan kekeliruan kalau hadis tersebut sahih. Pasti benar. Tinggal kita memahami bagaimana sih maksudnya. Sama dengan sekian banyak pertanyaan ditanyakan. Orang Masya Allah kelihatannya sholatnya lempeng katanya. Tetapi kok yang ini masih berzina, yang ini masih apalagi yang lainnya. Orang ini setiap 5 waktu ke masjid di shaf pertama. Wa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan jelas. Ayat tidak akan salah. Ya kan? Hadis pun sama. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, amalan seorang hamba itu sebab Allah semua yang menentukan. Tetapi kita dituntut untuk berusaha. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sekedar melakukan satu perbuatan, itu kalau bukan rahmat Allah, ini amalan diberi dengan pahala yang setimpal, Allah adil. Tapi dengan rahmat Allah, balasan tersebut diganjar 10 kali, bahkan 100, bahkan ribuan, sampai tidak terhingga. Ya kan? Akhirnya pahalanya berlipat-lipat. Karena apa? Fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak bisa berbuat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan sungguhnya kita tidak akan bisa menjadi orang yang mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Kita bisa beramal taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata dari diri kitanya. Sehingga perlu kita ketahui bahwa seseorang dengan amalan setinggi apapun, bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sama, wala anta ya Rasulullah wala ana, aku pun begitu, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min, kecuali karena dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah liputi diriku, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dengan rahmatnya, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita perlu mengetahui, jangan ada yang mugtar, jangan ada yang maghrur, jangan ada yang tertipu dengan amalannya. Nah, mau amalan setinggi apapun, kalau Allah tidak berkehendak, dan Allah adil. Jika ternyata Allah masukkan seorang hamba dalam nerakanya, itu dengan keadilannya. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarratin. Allah tidak akan mendzalimi sekecil apapun, Allah tidak akan berbuat zalim. Nah, sehingga ketika ada seorang hamba sudah melakukan amalan luar biasa walaupun setinggi apapun, kalau bukan karena rahmat Allah, bisa dia tidak akan bisa masuk dalam jannah. Masuk dalam surga. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian al-muallif di sini mengatakan, karena amalan kebaikan yang dilakukannya ini tadi tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah memudahkannya, maka orang tersebut tidak akan bisa mengerjakannya. Kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak akan bisa mengerjakannya. Berapa banyak orang yang tidak sholat? Nah, padahal sholat ringan sekali. Bukan perkara yang berat. Bukan. Pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih berat, antum lihat mayoritas manusia. Bisa melakukannya. Coba itu karyawan di pabrik, atau pegawai, atau aparat, atau yang lainnya, bekerja siang malam bisa. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan mereka, sholat 5 waktu ini ringan. Tapi perkaranya akhirnya hidayah dari Allah, taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kalau, subhanallah, berapa antum melihat orang yang sholat di masjid? Nah, dibandingkan manusia yang ada, dibandingkan kaum muslimin yang ada. Kenapa? Apa penyebabnya? Gua sama-sama tahu, kalau melakukan sholat, pahalanya besar, dapatkan imbalan surga dan yang lainnya. Apa penyebabnya? Taufik. Hidayah. Sehingga jangan ada yang merasa dia sudah berbuat, ya. Nah, ini sebab. Dan tetap kita butuh untuk melakukan sebab. Tapi jangan ada yang tertipu dengan amalan kita. Saya sudah, dan saya sudah. Nah. Qala al-mu'allif, qala Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakin Allah yuzakki man yasha. Dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau bukan karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian, dan kalau bukan karena rahmatnya, ma zaka minkum, tidak ada dari kalian yang menjadi suci, yang menjadi bersih, menjadi orang yang bagus selamanya, abadan. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mentazkiyah, mensucikan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini intinya ini. Allah berkehendak untuk mensucikan, memasukkan jannah siapa yang Allah kehendaki. Nah, wa perkaranya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ini ada rem, ada rentetannya kaitannya akhirnya segala satunya dari Allah. At-taufiq min Allah, sehingga minta kepada Allah. At-taufiq dari Allah, minta kepada Allah, jangan tertipu dengan amalan kita sendiri tapi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tidak mengherankan sebuah hikmah, sebuah rahasia mengapa ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang. Minimalnya seorang hamba, seorang muslim mengucapkannya 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Terus meminta petunjuk. Dalam sehari 17, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan seumur hidupnya dia. Karena memang hidayah min Allah. Taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala mukhbiran an ahlil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengkhabarkan tentang kondisi al-jannah. Wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tapi ayat siwaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang kondisi al-jannah. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah. Sudah masuk jannah? Kemudian al-jannah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Lihada. Hidayah apa? Masuk surga. Pemakunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sungguh tidak akan bisa mendapatkan hidayah untuk kami masuk dalam jannah laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah memberikan hidayah. Dari sini ada dalil bahwa seorang masuk jannah, masuk surga karena hidayah murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak ada yang merasa sombong, tidak ada yang merasa sudah berbuat, bahkan terus dan terus. Antum perhatikan bagaimana para sahabat, sudah jelas ayat. Kalau kita, ini sifatnya masih umum. Kita ini masih serba enggak jelas. Serba tidak menentu. Kita hanya bisa berharap dan kita khawatir. Kalau sahabat sudah jelas. Ayat turun di hadapan mereka. Yang menguji siapa? Mereka. Hadis Rasulullah SAW sebutkan. Memuji siapa? Mereka. Ketika orang-orang yang berperang di perang Badar, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis qudsi, innallaha qad tala ala ahli badr faqalahum i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam sampaikan kepada ahli Badar itu sendiri. Sungguhnya Allah telah ittala, sudah mengetahui. Nah, siapa itu ahli Badar? Paham tentang mereka, isi hati mereka sudah Allah ketahui, sudah dapat garansi dari Allah. Jadi itu Allah mengatakan, malu masih itu, fadhal, lakukan sesuka kalian. Sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Antum perhatikan orang-orang mereka, para sahabat yang nas, itu enggak kemana-mana, sudah kepada mereka ya maksudnya. Nah, ternyata mereka masih takut, khawatir. Umar bin Khattab tanya kepada Hamzah. Kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah dirinya termasuk di antara orang-orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Khawatir. Abu Bakar ketika mendengar Hamzah mengatakan, "Napakah Hamzah?" Hamzah telah berbuat munafik, Abu Bakar bertanya, "Malaka ya Hamzah, ada apa dengan engkau?" Kalau kita di sisi Rasulullah, Masya Allah, semangat. Seolah-olah jannah ini depan mata kita. Kalau kembali kepada keluarga, kepada anak-anak, lupa, hilang semuanya. Abu Bakar merasa, mana juga seperti itu. Berarti nafa atau Abu Bakar. Abu Bakar juga merasa dirinya takut, khawatir, masuk dalam perbuatan munafik. Sampai datang kepada Rasulullah SAW. Coba. Mereka yang sudah seperti itu, jaminannya jelas. Karena Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ternyata mereka masih takut dan khawatir. Sehingga, dan bukan hanya sekedar masih takut dan khawatir, akhirnya berbuat dan berbuat. Terus beramal dan beramal. Nah, Nah, ini yang perlu kita untuk kemudian mampu meneladani. Jangan merasa sudah berbuat. Kalau sudah berbuat, bersyukur. Nah, seorang mampu untuk beramal, itu nikmat. Ketika dia pahami nikmat, syukuri. Nah, dengan bersyukur, nikmat itu ditambah. Bagaimana mensyukurinya? Dengan berbuat lagi. Seperti itu. Sehingga, termasuk akidah ahlu hadith, ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam jannah karena semata-mata amalan tersebut adalah harga dari jannah, atau jannah adalah harga dari amalan tersebut. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa amalan ini imbalan. Nah, mengapa? Mu'tazilah ini dalam bab ini dia madhabnya Qadariyah. Nah, ada yang bisa menjawab? Qadariyah atau Mu'tazilah mengatakan amalan itu merupakan harganya adalah surga atau jannah. Nah, jika ketika orang berbuat baik, harus dia masuk surga. Nah, ada yang tahu sebabnya? Coba dikaitkan dengan akidah mereka pada bab yang sudah kita lewati. Dari ya, apa akidahnya mereka? Terus kira-kira coba siapa yang bisa menghubungkan? Ada yang tahu? Abu Umar? Nah, Mahsan. Mereka meyakini bahwa amalan itu ya mereka yang menciptakan. Mereka yang berbuat itu mereka yang ciptakan. Allah itu tidak ikut campur tangan. Ya. Nah, sehingga dengan sebab itu mereka mengatakan karena hamba yang menciptakan amalan, ya dia yang berkuasa terhadap amalan tersebut, maka harus seperti itu. Nah, harus masuk dalam jannah. Ini tentunya berbeda dengan apa yang telah lewat, bahkan dari hadis dan ayat yang telah kita tadi bacakan. Nah, hadis yang mengatakan la yadkhulal jannah ahadun bi'amali. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk seorang dalam jannah dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Begitu juga dengan kisahnya al-jannah, ketika sudah masuk jannah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah. Sementara mereka mengatakan, oh enggak, ini amalan kita. Kita harus masuk jannah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, apa? Gimana? Nah, bahkan dalam ayat yang lain mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang dimaksud dalam ayat ini, perdagangan ini, artinya jual beli di sini, itu terkait dengan bahwa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang menentukan. Orang berbuat tauhid, berbuat sunnah, pokoknya seorang yang bertakwa, beriman murni, beriman, itu Allah tentukan dia masuk jannah. Ini ketentuan Allah yang Allah wajibkan terhadap dirinya, ketentuan syariat sudah jelas. Tetapi topik dari kita sekarang ini, artinya orang beriman, bertauhid, semuanya jelas imbalannya adalah jannah, itu jelas. Ya, tapi ini tadi, bukan semata-mata murni dari perbuatannya ini. Nah, tetapi rahmat Allah, fadl minul, taufik dari Allah. Ketika seorang beriman benar-benar beriman, yang dengan itu dia masuk jannah. Ketika seorang bertakwa dengan sepenuh takwa, haqqatuqati, dengan takwa yang benar, dia pasti masuk jannah. Ini jelas, ini akidah Ahlussunnah bahwa orang yang beriman masuk jannah, orang kafir masuk neraka. Tetapi ketentuan ini mutlak terjadi karena rahmat Allah. Seperti itu. Ketika masuk neraka karena karunia Allah. Masuk jannah fadl min Allah. Bukan murni amalannya itu yang memasukkan dia. Nah, sehingga ketika Allah membeli dengan amalan soleh, jihad dan yang lainnya, ya itu hak benar. Tapi perbuatan tersebut bukan karena semata-mata amalan yang hamba tersebut lakukan. Itu semua murni fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang akhirnya menyebabkan orang tersebut masuk jannah. Dan memang ketentuan Allah sudah seperti itu. Tapi jangan ada yang merasa bahwa ini murni semata-mata amalan yang dia lakukan. Tidak, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallah. Kalau masih belum paham, enggak usah ruwet. Intinya kalau sudah masalah akidah, masalah keyakinan, sudah. Samina wa ta'na, selesai. Aman nabilah. Bab-bab seperti ini, kalau memang bingung, jangan terlalu yastarsil di, kok gimana ya, jangan dihubung-hubung, sudah. Sudah hadisnya seperti itu, kita yakini. Ayat yang tadi mengatakan, maukah aku tunjukkan perdagangan, jual beli, itu hak juga. Tapi gimana hubungannya, tidak paham. Sudahlah. Pokoknya kita muslim, percaya sama Allah, berpasrah pada Allah, sudah selamat. Sudah. Seperti itu. Bisa memahami, alhamdulillah. Enggak bisa, ini juga karena terkait juga dengan permasalahan takdir. Kalau sudah urusannya takdir juga, ya sudah. Urusan kita enggak paham, yakin aja sudah. Seperti itu. Barakallah. Baik. Yang lainnya? Kalau memang tidak ada, gimana? Perang Jamal, perang yang terjadi antara sekelompok kaum muslimin atau yang mengaku kaum muslimin yang bersama Aisyah radhiyallahu anha dengan sekelompok kaum muslimin atau yang mengaku muslimin yang berada atau menggabungkan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Permasalahannya apa? Secara ringkas, Aisyah radhiyallahu anha pun terkait dengan darah Utsman, ya. Pembunuhan Utsman, intinya itu awalnya itu berawal dari pembunuhan Utsman. Ya, akhirnya masing-masing sahabat itu berijtihad, yang terjadi perbedaan di antara mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kejadian Utsman ini betul bahwa pelaku-pelakunya harus dikisos. Tetapi tidak bisa langsung. Nah, perlu ada keadaan politik yang tenang, artinya keadaan situasi keamanan yang tenang dahulu. Karena kalau mereka langsung diambil, itu akan bisa membuat chaos yang lebih, artinya kekacauan yang lebih. Sementara sebagian sahabat, Muawiyah, Zubair, ataupun juga Aisyah, berpandangan ini pembunuh Utsman ini harus segera dikisos. Syahid, itulah peran Jamal yang terjadi antara dalam tanda kutip Aisyah dengan Ali, walaupun pada hakikatnya awalnya ini tidak ada niat antara Aisyah dengan Ali untuk melakukan peperangan. Tapi begitulah fitnah apabila sudah berkobar, orang-orang berusaha memanaskan situasi, ya selesai akhirnya susah mau dihindari. Nah, syahidnya itu secara ringkas terkait dengan perang Jamal. Namakan dengan Jamal karena Aisyah naik di atas, tunggangannya adalah unta. Nah, seperti itu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.